إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar ba'd. Kesempatan terakhir kita sudah mendengar keterangan dari Asy-Syarih Asy-Syaikh Zaid ibn Muhammad ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala, di mana sebagian dari kalangan ahlul bid'ah wal ahwa, kebid'ahan mereka kebid'ahan yang sifatnya mukaffirah, yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, sebagaimana yang telah disebutkan bid'ah Jahmiyah, di mana mereka menolak apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tetapkan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kebidahan mereka, kesesatan yang ada pada mereka ini jauh lebih parah dibandingkan kekufuran yang ada pada Yahudi dan Nasrani. Ya. Orang-orang Yahudi, mereka mengimani bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tangan, sehingga mereka mengatakan yadullahi maglulah. Tetapi orang-orang Jahmiyah, mereka menolak semua yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan dari nama-nama dan sifat-sifatnya. Karenanya para ulama rahimahumullah ketika menyebutkan tentang yani firq al-ummah al-islamiyah, yani kelompok-kelompok yang masih dalam bingkai Islam, artinya kebid'ahan kesesatan mereka belum sampai pada tingkat kekufuran, mereka tidak menyebut Jahmiyah. Maknanya bahwa Jahmiyah sudah di luar dari umat ini. Kemudian juga yang ditegaskan oleh para ulama dari kebid'ahan ahlul bid'ah wal ahwa, yang kebid'ahan mereka sifatnya mukaffirah, adalah bid'atul rafid, bid'ah rafidah, ya, di mana rafidah adalah salah satu di antara pecahan-pecahan Syiah, ya, yang juga dikenal dengan Syiah Imamiyah. Ya, dinamakan rafid atau rafidah dikarenakan mereka menolak, ya, sahnya kepemimpinan Abu Bakar dan Umar Bahkan mereka mengkafirkan dua manusia terbaik dari umat Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. Demikian juga bentuk-bentuk akidah kufur yang lainnya ada pada mereka, termasuk yakni mereka mengilahkan imam-imam mereka. Ya, oleh karena itu Rafidhah adalah kelompok yang pertama kali memasukkan wataniyah, yakni peribadatan kepada berhala, ya, di tengah umat ini, termasuk di antaranya penyembahan terhadap kuburan. Ya, oleh karena itu mereka orang-orang Rafidhah, ya, tidak dihukumi sebagai bagian dari kaum muslimin dikarenakan akidahnya sudah sangat menyimpang jauh. Dan perlu untuk kita memahami bahwa terkadang satu syubhat yang dilontarkan oleh mereka, orang-orang Rafidhah yang mereka mempopulerkan nama mereka di masa kita dengan Syiah, dengan menyatakan bahwa Imam Bukhari, demikian juga Imam Muslim, dan kitab-kitab hadis yang ada di kalangan Ahlus Sunnah tidak lepas dari perawi-perawi Syiah. Ya. Berarti bahwa Syiah memiliki eksistensi di tengah kaum muslimin, peran yang besar di tengah kaum muslimin, termasuk di dalamnya dalam penyampaian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita perlu mengetahui, ya, bagaimana sanggahan atau bantahan terhadap syubhat tersebut. Ya. Bahwa para ulama mutaqaddimin ketika mereka menyebut rajulun syi'iyun, seseorang itu penganut atau dikatakan syiah atau tasyayyu', berpemahaman syiah, maksudnya, ya, bahwa orang tersebut lebih menilai, yakni Ali lebih utama dibandingkan Utsman ibn Affan. Ini istilah syiah di kalangan mutaqaddimin, pendahulu umat ini. Mereka yang menganggap bahwa Ali lebih utama dibandingkan siapa? Utsman. Baik. Nah, yang paling ekstrimnya, ya, di kalangan Syiah di masa dahulu, masa awal-awal, ya, yang paling ekstrimnya yang menyatakan bahwa Ali lebih baik dibandingkan Abu Bakar dan Umar, ya. Tetapi dari sisi kepemimpinan Abu Bakar dan Umar sendiri, menurut mereka, orang-orang Syiah yang ekstrim di masa lalu, itu sah. Ya. Sehingga beda dengan mereka yang mengaku Syiah di masa kita. Yang menganggap bahwa Abu Bakar dan Umar itu kafir. Yang ragu akan kekafirannya, dia kafir. Ya. Ini keyakinan orang-orang yang mengaku Syiah di masa kita. Yang hakikatnya mereka itu adalah Rafidhah. Ya. Sebagian rawi yang dinilai oleh para ulama ada sisi tasyayyu', ya, di rawi Syiah sendiri mengingatkan, ya, bahwa di antara mereka menyatakan kami mengambil ilmu dari siapa saja kecuali dari Rafidhi, karena mereka itu orang-orang yang menghalalkan dusta, sehingga kami tidak mengambil ilmu dari mereka. Ini yang dinilai sebagai rawi Syi'i sendiri. Baik. Atas dasar itu, sekali lagi, kalau didapati di dalam rawi hadis dia seorang rawi Syi'i, maknanya hanya sebatas dia menilai bahwa Ali lebih utama dibandingkan Utsman Ibn Affan radhiyallahu anhu. Bahkan Ali Imam Ad-Daruqutni menyatakan bahwa yang menganggap Ali lebih utama dibandingkan Utsman ada di kalangan para sahabat juga demikian. Meskipun pada akhir perkaranya, nah, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, Ahlussunnah wal Jamaah sepakat, ya, bahwa sebagaimana urutan dalam khilafah, maka demikian pula urutan dalam keutamaan dari empat sahabat tersebut. Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Baik. Jadi ada pun sekali lagi, orang-orang yang mengaku Syiah di masa kita, yang mayoritasnya mereka berpemahaman Rafidhah, ya, baik yang berpusat di Iran ataupun seperti di Yaman, ya, Husiyun, kemudian di Lebanon yang tergabung dalam Hizbullah, ya, wahum fil haqiqah Hizbush Syaitan, ya, mereka adalah orang-orang Rafidhah. Baik. Dipahami insyaAllah ini, ya. Jadi kalau didapati rawi syiri kok ada di dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, ya, maksudnya keadaan rawi itu demikian, bukan yang berpemahaman rafidhah. Adapun rawi yang berpemahaman rafidhah, maka tidak ada pada, ya, kitab para ulama tersebut. Kemudian kata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, wa baqiyatu at-tawa'ifi allati waqa'at fi ad-dhalali lahum jazaa'un 'inda Allahi tabaraka wa ta'ala wa la yadhlimu rabbuka ahada. Dan kelompok-kelompok yang lainnya yang terjatuh ke dalam kesesatan, maka mereka mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar kesesatan mereka. Ya, oleh karena itu mereka firqah-firqah yang sesat, yang kesesatannya belum mengeluarkan dari Islam, ya, sebagaimana dalam hadis iftiraqul ummah kulluha finnar, semuanya dalam neraka dari kelompok-kelompok sesat tersebut, maka kadar azab demikian juga lamanya di dalam neraka sesuai dengan tingkat kesesatannya dan jauh dekatnya dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga semakin jauh kesesatannya semakin besar azab yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kelompok-kelompok yang tersesat tersebut. Wala yadzlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu Allah tabaraka wa taala tidak menzalimi seorang pun di antara hamba-hambanya. Ya, mereka mendapatkan balasan sesuai dengan amalan mereka, dan mereka mendapatkan hukuman sesuai dengan kejahatan mereka. Wa hadzal bab ay babul asma'i was sifat يجب أن يتعلمه كل مسلم ومسلمة. Bab al-asma wa sifat ini wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajarinya. Ya, karena bagaimana tidak, seseorang diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengenalkan dirinya di dalam Al-Kitab dan As-Sunnah, sementara dia tidak berupaya untuk mengenal Allah. Ya. Kemudian madmuman ila naw'i at-tauhid, tauhid al-uluhiyyah war-rububiyyah. Wajib baginya untuk mempelajari tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia betul-betul menauhidkan Allah di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, ya, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara nama-nama dan sifat-sifat-Nya. Ya. Digabungkan dengan dia mempelajari tentang permasalahan tauhid uluhiyah dan tauhid ar-rububiyah, dua tauhid yang lainnya sebagaimana sudah diketahui bahwa tauhid terbagi tiga, tauhid rububiyah, uluhiyah, al-asma wa sifat. Hatta yakuna ala basiratin min amrihi, sehingga betul-betul ya dia di dalam beragama ini betul-betul di atas basirah, ya, di atas ilmu. Oleh karena itu Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala rahmatan wasiah, ketika beliau mengawali ya, kitab al-usul ats-tsalatsah, ya, beliau rahimahullah menyatakan i'lan rahimakallah annahu yajibu alaina ya ta'allumu arba'i masail. Kemudian beliau menyebutkan al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Yang pertama kali beliau menyebutkan kewajiban yang harus kita tempuh adalah berilmu, belajar. Ya. Kemudian beliau merincikan apa yang maksud, yang dimaksud dengan ilmu di sini? Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama kali. Ya. Mengenal Allah Subhanahu wa taala meliputi ya, mengenal akan rububiyahnya, uluhiyahnya dan juga asma wa sifat. Ya. Kemudian wa ma'rifatu nabiyyih, mengenal nabinya. Wa ma'rifatu dinil Islam, kemudian mengenal agama Islam ini bil adillah, dengan dalil-dalilnya. Semuanya ketika kita berupaya untuk mengenal Allah, mengenal nabi, mengenal agama ini harus berupaya untuk mengetahui dalil-dalilnya, sehingga betul-betul di dalam beragama kita di atas basirah. Ya, apa yang disebutkan oleh Syekh isyarat kepada kita tentang tidak bolehnya taklid. Ya. Oleh karena itu para ulama rahimahumullah mereka menyebutkan bahwa at-taklid bimanzilati aqlil maitah. Ya, taklid itu membebek pada pendapat orang itu kedudukannya seperti memakan apa? Bangkai. Baik. Memakan bangkai. Apa hukumnya? Alhamdulillah. Haram kecuali pada kondisi darurat. Ya. Oleh karena itu taklid hukum asalnya haram kecuali pada kondisi darurat. Ya, jika kita ya tertuntut pada kondisi untuk beramal, ya sementara kita belum mengerti ilmunya, kita meminta ya bimbingan kepada ahlul ilm sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bimbingkan fas'alu ahlaz-zikri in kuntum la ta'lamun. Kemudian di dalam bertanya pun ya, maka kita harus betul-betul memperhatikan orang yang memang pantas layak untuk ditanya, ya. Tidak sembarangan orang ya untuk kita bertanya kepadanya, harus kita berusaha untuk mencari orang yang paling aman ya, karena kita akan beramal sesuatu yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah tabaraka wa taala. Kemudian fala yaqau fima waqa'a fihi ahlud dalal, sehingga ketika seorang di dalam beragama ini di atas basirah, dia tidak terjatuh ke dalam perkara yang ahlud dalal, orang-orang yang sesat itu terjatuh di dalam kesesatan mereka. Naam. Kata Syekh, ya. Wa man lam tukhrijhu bid'atuhu minal Islam fa huwa ala khatarin. Siapa yang kebid'ahannya belum mengeluarkan dia dari keislaman, istilahkan bid'ah mufassiqah, ya, bukan mukaffirah, fahuwa ala khatarin, maka dia dalam ancaman, dalam bahaya. Ya, ini menunjukkan kepada kita namanya bid'ah meskipun ya tidak mengkafirkan atau tidak menyebabkan kufur pelakunya, ya berbahaya. Kenapa? Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahayanya bid'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah oleh kalian muhdatsatil umur, perkara-perkara yang baru di dalam agama ini, ya, yang tidak dikenal oleh salafus salih. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya perkara yang baru dalam agama itu bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap perkara bid'ah itu sesat. Wa kulla dhalalatin finnar, dan setiap perkara yang sesat itu di dalam neraka. Ai sahibuha, yani maksud yang masuk ke dalam neraka itu siapa? Pelakunya atau kebidahannya? Ya, pelakunya. Adapun kalau kata ahli hadis Indonesia versi As-Sunnah, siapa? Abdul Hakim Abdad, ya. Dengar, paham nama ini? Kenal nama ini? Ya, ahli hadisnya As-Sunnah, majalah As-Sunnah. Ya, bahwa yang dihukum di dalam neraka itu kebidahannya. Ya. Berarti yang dihukum di dalam neraka juga terkait dengan orang-orang kafir itu kekufurannya, bukan? Bukan pelakunya. Ya. Baik. Nah, ini ahli hadisnya seperti itu, gimana awamnya? Di hadis ini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mentahzir umat dari perkara bidah. Karena beliau menyatakan bahwa setiap bidah itu sesat, dan setiap kesesatan itu di dalam neraka. Jadi pelaku kesesatan itu masuk ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Kemudian hal yang perlu kita ketahui juga, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, sebagaimana pada hadis Jabir yang diriwayatkan Imam Muslim, beliau ya sering mengulang-ulang peringatan ini dalam khutbah-khutbah beliau. Ya. Bersamaan dengan itu, baik, tidak pernah beliau menyebutkan suatu hal yang mengecualikan dari peringatan ini. Ya. Menunjukkan bahwa lafad kullu, pada wa kullu muhdatsatin bid'ah, ya, sifatnya umum, meliputi segala perkara yang baru di dalam upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni beribadah. Ya, yang tidak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, maka semuanya bid'ah dan semuanya sesat. Baik. Ya, karena perlu diketahui bahwa orang-orang sesat mereka, ya, bermain-main dengan keahlian mereka berbahasa. Bahwa lafadz kullu, ya, itu tidak selalu artinya seluruhnya. Ya, kemudian mendatangkan dalil-dalil dari Al-Qur'an, ya, juga dari As-Sunnah yang sebetulnya, ya, kita akan bisa membantah mereka itu dengan dalil yang mereka bawa sendiri. Karena yang mereka sebutkan, mereka datangkan itu, di situ lafadz kullu yang kemudian digandengkan dengan kecuali. Ya. Sementara di sini Rasulullah SAW mengingatkan berulang-ulang tanpa sekalipun beliau memberikan pengecualian. Menunjukkan bahwa seluruh perkara yang baru dalam urusan agama yang diniatkan oleh seorang, yakni dalam rangka pendekatan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu adalah bid'ah. Fal bid'ah khatiratun, maka dengan demikian berdasarkan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bid'ah itu perkaranya sangat bahaya, sangat berbahaya. sawa'un kanat bid'atan qadimatan aw bid'atan mu'asiratan. Sama saja bid'ah itu bid'ah yang telah lama usianya, bid'ah yang dahulu, ya, dari pemahaman Khawarij maupun Mu'tazilah, demikian juga ya, pemahaman Murji'ah, ataupun bid'ah-bid'ah yang kontemporer, ya, yang belakangan, ya, dari berbagai perkara bid'ah, semuanya berbahaya. Kemudian sawa'un kanat mukaffiratan li ahliha aw mufassiqatan. Sama saja bid'ah yang efeknya terhadap pelakunya mukaffirah, menyebabkan pelakunya kufur keluar dari Islam, murtad dengan kebid'ahannya, aw mufassiqah, ataupun yang menjadikan pelakunya sebagai seorang yang fasik, masih muslim tapi muslim yang fasik, semuanya bahaya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menegaskan bahwa setiap bidah itu sesat dan setiap kesesatan itu masuk di dalam neraka. Baik, kita dengarkan azan dulu. Nama azan. Dilanjut dulu. Kami ada mengadzin. Qala rahimahullah. Tidak ada. Ada. Tidak ada. Wa min ghairi syakkin. Dan di antara perkara yang tidak diragukan, annal azminata wal amkinata, bahwa zaman-zaman, waktu-waktu, demikian juga tempat-tempat yang ada di muka bumi ini, la takhlu min ahlil bid'ah wal murawwijina laha wadda'ina laha. Ya, dari perputaran waktu juga tempat-tempat yang ada di muka bumi ini tidak kosong dari yang namanya ahlul bid'ah. Tidak pernah kosong dari yang namanya orang-orang yang murawijin, yang melariskan, ya, kebidahan-kebidahan ini tengah umat. Tidak kosong dari yang namanya ad-da'ina laha, yang menyeru kepada kebidahan. Senantiasa ada, ya, di setiap zaman. Ya, hanya saja kadarnya berbeda-beda. Semakin sunnah, ya, tumbuh subur, ya, di suatu tempat, orang-orang yang beramal dengan sunnah, ya, semangat di dalam menempuhnya, maka semakin kecil kebidahan. Baik. Dan semakin lemah semangat orang untuk beramal dengan amal sunnah, maka semakin banyak kebidahan yang muncul. Walakin Allah Azza wa Jal yuhayyu fi kulli zamanin wa makanin a'immata huda yufanniduna al-bid'a wa yuruddunaha wa yurudduna ala ahliha. Akan tapi Allah Azza wa Jal senantiasa Allah menyiapkan di setiap zaman, di setiap tempat, para imam pembawa petunjuk yang mereka membantah kebid'ahan, mereka membantahnya, ya, menyanggahnya, dan demikian juga mereka memberikan bantahan terhadap, ya, para ahli bidah. Jadi terkadang, ya, suatu kebidahan di kalangan para ulama hanya membantah dari si kebidahannya tanpa menyebut nama-nama tokoh-tokohnya. Terkadang perlu untuk disebutkan tokoh-tokohnya, ya, dan tentu semuanya dilihat dari sisi maslahat dan mafsadahnya. Termasuk, ya, dinasihatkan oleh para ulama ketika ahlus sunnah di sebuah tempat memiliki kekuatan, maka pada kondisi ahlus sunnah kuat, wajib bagi mereka untuk membantah kebid'ahan, kemudian membantah ahli bid'ah dengan menyebutkan nama-namanya, bahkan lebih daripada itu memberikan uqubah, ya, hukuman terhadap ahlul bid'ah tersebut. Dan tentunya ini terkait dengan tanggung jawab pemerintah, ya. Termasuk kita tahu bagaimana Ja'ad ibn Dirham, ya, gurunya Jahm ibn Safwan, ya, dia, ya, ketika berhasil ditangkap, kemudian salah seorang amir, ya, bernama Khalid ibn Abdullah al-Qasri, ya, di momen Idul Adha beliau berkhutbah, beliau menyatakan, ayuhan nas, ya, dhahu dhahayakum taqabbalallahu minkum wa innil yawma sa'udhahi bil Ja'd ibn Dirham. Wahai sekalian manusia, sembelihlah sembelihan-sembelihan kalian, semoga Allah Subhanahu wa taala menerimanya dari kalian. Dan aku hari ini, kata Khalid ibn Abdullah al-Qasri, aku akan berkurban dengan Ja'd ibn Dirham. Ya, gurunya siapa ini? Jahm ibn Safwan. Kemudian beliau, ya, turun dari tempat khutbahnya, ya, kemudian beliau menuju Ja'd ibn Dirham. Beliau sembelih sendiri, ya, Ja'd ibn Dirham dengan tangan beliau. Ini ketika Ahlus Sunnah memiliki kekuatan mereka, orang-orang yang menyebarkan pemahaman-pemahaman berbahaya ini harus diberikan hukuman, baik itu semisal dari yang dilakukan oleh Khalid ibn Abdullah al-Qasri, dibunuh, ya, ataupun hukuman-hukuman di bawahnya. Adapun ketika Ahlus Sunnah, ya, dalam kondisi lemah, ya, tidak berarti bahwa kebid'ahan itu dibiarkan. Mereka tetap harus membantah. Ya, daripada kondisi yang demikian, dicukupkan untuk membantah dari sisi kebid'ahannya. Dijelaskan, ya, bagaimana sunnah. Dijelaskan bagaimana tauhid. Ya, dijelaskan bagaimana penyimpangan-penyimpangan dari itu kesyirikan, kebid'ahan, dan yang semisalnya. Sehingga umat mengetahui bahwa apa yang tersebar di tengah mereka itu adalah perkara-perkara yang menyimpang dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Jadi meskipun tanpa menyebut nama dari pelaku-pelakunya, diharapkan dengan itu pada kondisi yang demikian umat paham bahwa ternyata apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di sekitar mereka adalah perkara yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa idza da'atil hajatu ila dzikri asma'il mubtadi'ina dzakaruhumul ulama'u nushan lil muslimin. Apabila ada sisi kebutuhan untuk menyebut nama-nama dari ahlul bid'ah tersebut, maka mereka para ulama menyebutnya sebagai suatu bentuk nasihat terhadap kaum muslimin. Ya. Ini ketika hajat menuntut untuk disebut namanya, ya, nama dari tokoh-tokoh pembawa kebid'ahan tersebut, ya, sehingga umat semakin tahu, ya, dan dengan itu semakin waspada. Wa ma'al asaf أن بعض من ينتمي إلى العلم ينكر على أصحاب الردود على أهل البدع والأهواء ويخطئونهم ويرون أن الردود لإحقاق الحق ورد الباطل تأتي بالفرقة بين الناس. Perkara yang sangat disayangkan, kata beliau. Sebagian orang yang menisbatkan diri kepada ilmu dianggap sebagai ulama, ya, oleh masyarakat, oleh umat. Orang-orang ini mengingkari para ulama yang memberikan bantahan-bantahan terhadap ahlul bid'ah wal ahwa. Bahkan orang-orang ini menyalah-nyalahkan mereka para ulama yang memberikan rudud, bantahan. Ya. Padahal mereka para ulama yang memberikan bantahan itu adalah li'ihqaqil haq. Untuk menunjukkan kebenaran itu adalah perkara yang benar. Waraddil batil, dan untuk membantah kebatilan. Karena tanpa adanya rudud, ya, sebagaimana kita sudah mempelajari pada pelajaran yang lain, akan terjadi istibah, kesamaran, ya, antara kebatilan dengan al-haq. Disangka itu sebagai suatu al-haq, pada itu adalah batil. Maka di sini pentingnya rudud dan kitab-kitab rudud. Pentingnya bantahan dan kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama untuk membantah kesesatan. Mereka bahkan menuduh adanya rudud, bantahan-bantahan terhadap kesesatan ini sebagai suatu sebab yang menjadikan perpecahan di tengah manusia. Justru jika kita perhatikan, adanya rudud adalah sesuatu yang menjadi sebab terjaganya persatuan umat. Yaitu bersatunya mereka di atas sunnah. Ya. Karena tidak memberikan manfaat apa-apa ketika secara fisik mereka bersatu, tetapi ternyata bersatunya di atas kebidahan. Ya. Persatuan yang tidak di atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa hadza talbisun mimman indahu ilmun. Mimman indahu ilmun wa jahlun mimman laysa indahu ilmun. Dan ini hal yang semisal ini, yakni pengingkaran terhadap pihak-pihak yang memberikan rudud terhadap ahlul ahwa wal bidah, ini merupakan bentuk talbis, pengkaburan, ya, yang dilakukan oleh mereka yang memiliki ilmu. Dan ini bahayanya sangat besar. Mereka sadar atau tidak telah mengambil posisi memusuhi sunnah. Karena rudud, ya, bantahan terhadap kesesatan itu bagian dari sunnah. Dan mereka telah menjadi senjata bagi musuh di dalam menghancurkan sunnah. Ini keadaan mereka, orang-orang yang mengingkari tindakan-tindakan bantahan terhadap kesesatan. Kemudian wajahlun mimman laisa indahu ilm, dan pengingkaran terhadap bantahan terhadap ahlul ahwa wal bidah ini, ya, merupakan kebodohan. Kala ini munculnya dari orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Ya. Dan tentu hal yang demikian lebih ringan, karena orang yang tidak tahu akan sangat mudah untuk bisa menerima ilmu ketika sampai pada mereka ilmu. Tetapi mereka yang mengetahui ilmu, ya, kemudian munculkan talbisat, berbagai pengkaburan, maka mereka itu lebih berbahaya, dikarenakan mereka dianggap sebagai ulama. Bersamaan dengan itu mereka justru menjadi barisan terdepan dari musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Kemudian kata beliau selanjutnya, wal haq, dan yang benar tadi sudah disebutkan bahwa mereka yang dianggap sebagai orang-orang yang memiliki ilmu, tapi justru sebagian mereka mengingkari bantahan-bantahan terhadap kesesatan, dan dianggap ini membuat perpecahan di tengah umat. Yang benar, anna radda ala ahli al-bida'i wa tafnida bida'ihim fihi nasrun lis-sunnati wa nushun lil-muslimina wa fihi tajliyatun lil-haqqi wa furqanun bainahu wa bainal batil. Yang benar bahwa bantahan terhadap ahlul bid'ah dan sanggahan terhadap kebid'ahan mereka, pada tindakan ini terkandung pembelaan terhadap sunnah dan nasihat terhadap kaum muslimin. Serta pada tindakan ini memberikan faedah untuk menampakkan al-haq. Dan sebagai pembeda, ya, mana yang hak, mana yang batil. Jadi dengan adanya bantahan ini. Ya. Dan kita lihat bagaimana para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Mereka membantah perkara-perkara penyimpangan, ya, meskipun terkadang hal tersebut muncul, ya, dari sebagian ulama sunnah itu sendiri dibantah. Tapi meskipun tentunya mereka membedakan ketika membantah, ya, seorang ahlu sunnah yang keliru dalam suatu permasalahan dengan, ya, yang itu muncul dari ahlul ahwal bidah. Karena seorang sunni dia bukan menyengaja untuk memunculkan hal yang keliru tersebut, berbeda dengan ahlul ahwal bidah. Tetapi namanya penyimpangan itu harus dibantah. Jika tidak ada perasaan gak enak, waktu masa teman sendiri dibantah, ini yang menjadikan akan tersebarnya, ya, kebidahan, kesesatan, penyimpangan di tengah umat. Dan yang demikian bukan suatu tindakan bentuk nusah terhadap kaum muslimin. Ya. Justru dia sadar atau tidak menjerumuskan kaum muslimin ke dalam kesesatan ketika dia tahu tetapi tidak berusaha untuk mengingatkan mereka kaum muslimin dari kekeliruan tersebut. Jadi di antara faedah adanya bantahan untuk membedakan mana yang hak, yang benar, mana yang batil. Idzan fal furqatu makrunatun bil bid'ah. Demikian, dengan demikian kata beliau rahimahullah, perpecahan itu, ya, bergandengan dengan kebid'ahan. Artinya ketika muncul kebid'ahan, maka inilah penyebab terjadinya perpecahan. Ya. Karena namanya bid'ah itu sumbernya hawa nafsu. Ya, dan hawa nafsu manusia bercabang-cabang. Tidak akan ada suatu hawa nafsu yang bisa menyatukan manusia, itu tidak ada. Oleh karenanya, para ulama ketika menyebutkan tentang ahlus sunnah wal jamaah, ya, ketika menyebutkan ahlul bid'ah wal furqah. Kenapa? Karena yang namanya bid'ah itu berkonsekuensi perpecahan. Yang namanya sunnah berkonsekuensi adanya persatuan. Wal ulfah makrunatun bis sunnah. Sedangkan adanya persatuan, ya, itu berkaitan bergandeng dengan adanya sunnah. Fasababul ulfah bainal muslimina wal ijtima'u ala sunnah. Sehingga sebab adanya persatuan di antara kaum muslimin adalah berkumpulnya mereka di atas sunnah. Intisalan liqaulillahi wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Maka berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan tali Allah, yakni dengan Al-Qur'an, dengan agama ini, yang dengan itu terwujud persatuan. Dan ini telah ditunjukkan di dalam kehidupan salafun salih. Mereka, ya, orang-orang yang berasal dari berbagai komunitas, berbagai asal daerah, tetapi dengan Islam ini mereka bersatu. Kemudian waraddu ala ahli al-bid'ah laisa walida hadzal asr. Dan bantahan terhadap ahlul bid'ah bukanlah sesuatu yang baru terlahir di masa ini. Dan kita melihat para ulama yang mereka bersemangat di dalam membela sunnah, membantah kebid'ahan, ya, di masa kita betul-betul, ya, mereka menghadapi ujian yang berat. Syekh Rabi Al-Madkhali hafizahullah wa ra'ah, beliau menyebutkan bagaimana, yani setelah meninggalnya imam-imam yang empat di masa ini, ya, Imam Ibn Baz, ya, Syekh Al-Albani, Syekh Ibn Uthaymin, ya, demikian juga Syekh Mukbil, ya, beliau berupaya untuk membantah berbagai kesesatan dengan beragam kesesatannya, termasuk yang belum lama ini muncul. Ini bantahan beliau terhadap hasil muktamar di mana? Di Cehnya, ya, di Sisan, ya. Bagaimana muktamar di berbagai kelompok sesat Asy'ariyah, Sufi, Maturidiyah termasuk Syiah di dalamnya untuk menyatakan, ya, karena ada sebagiannya tokoh yang ketahui dekat dengan Syiah untuk menjelaskan siapa Ahlus Sunnah versi mereka. Beliau menganggap bahwa kondisi di masa ini begitu berat. Berbeda halnya ketika para imam ini masih hidup. Dan bersamaan dengan itu, perjuangan beliau untuk membela sunnah dan membantah berbagai kebidahan, justru sebagian orang menganggap bahwa beliau ini menebar fitnah, memecah belah umat. Ya, sehingga orang-orang yang dekat dengan beliau dikatakan dekat dengan ahlul fitnah. Ya. Ini diantara ujian yang dihadapi oleh beliau rahimah, beliau hafizahullah wa rahmah. Kemudian kata Asy-Syaikh Zaid farraddu, maka ketahuilah bahwa bantahan terhadap kebid'ahan min qadimiz zaman, ini sesuatu yang sudah berlangsung lama dari zaman terdahulu. Lama zaharat firakul ibtida', ketika muncul kelompok-kelompok yang munculkan kebid'ahan, ihtajal ulama'u ayyaruddu alaihim binususil kitab wa sunnah, maka para ulama butuh untuk membantah mereka dengan nas-nas Al-Kitab dan As-Sunnah, nushan lil muslimina wa nusratan lil haqqi wa ihya'an lis sunnah wa imatatan lil bid'ah. Mereka memberikan bantahan-bantahan dengan nas-nas Al-Kitab dan As-Sunnah, di mana ini sebagai suatu bentuk nasihat terhadap kaum muslimin supaya jangan sampai mereka terbawa kepada pemahaman-pemahaman sesat tersebut. Wa nusratan lil haq, untuk membela al-haq, membela kebenaran. Wa ihya'an lis sunnah, dan untuk menghidupkan sunnah. Wa imatatan lil bid'ah, dan untuk mematikan kebid'ahan. Sekali lagi, tanpa adanya rudud ini, niscaya akan tersebar berbagai kejelekan, berbagai pemikiran sesat, kebid'ahan. Yang terkadang, ya, hal-hal yang menyimpang itu dikemas dengan kemasan yang indah, ya, dikemas dengan kemasan yang indah. Sebagai misal, di antara tokoh bid'ah di masa kita, ya, Ali Hasan Al-Halabi yang mengaku sebagai murid Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, demikian juga Abu Hasan Al-Ma'ribi, ya, Al-Misri, ya, yang dia dianggap sebagai salah satu di antara murid Syekh Muqbil. Ya, di antara tokoh bid'ah di masa kita, ya, Muhammad Ar-Raimi, yang dikenal Muhammad Al-Imam, yang juga dia dianggap sebagai murid Syekh Muqbil. Ya, mereka memiliki pemikiran-pemikiran yang berbahaya. Ya. Ali Hasan membuat kemasan baru dari kaidah ikhwaniyah, nata'awanu fima ittafaqna fih wa na'dzuru ba'duna ba'dha fima ikhtalafna fih. Kaidah ikhwanul muslimin yang menyatakan bahwa kita bekerja sama dalam perkara yang kita sepakati dan kita saling memberikan toleransi dalam hal yang kita berbeda. Ini adalah prinsip untuk mematikan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan demikian keadaan ikhwanul muslimin. Ya, jika kita mau melihat berbagai kelompok sesat, maka cukup dengan melihat kelompok ini. Di dalamnya ada Jahmiyah, di dalamnya ada Khawarij, ya, karena ini sendiri adalah inti dari pemahaman Khawarij. Di dalamnya ada Sufi, di dalamnya, ya, ada berbagai kelompok sesat yang lainnya. Ya, kalau di Indonesia, PAS partainya itu PKS, ya, Partai Keranjang Sampah katanya. Ayo, ya, namanya keranjang sampah kan di situ macam-macam itu ada, muntahan, ingus dan sebagainya. Ini. Nah, dikemas dengan kemasan yang baru, kata Ali Hasan Al-Halabi, la naj'al khilafana fi ghairina khilafan fi ma bainana. Jangan kita menjadikan adanya perbedaan kita di antara kita di dalam menilai orang di luar kita untuk menjadi sebab perpecahan di antara kita. Ah, maksudnya contoh misalnya. Ya. Dicontohkan misalnya seorang tokoh dari tokoh sesat. Ya. Misalnya Yusuf Al-Qardawi, ya. Tokoh sesat enggak ini? Ada yang tidak sepakat? Ya. Kita saling bertoleransi. Baik, Yusuf Al-Qardawi, pimpinan Ikhwanul Muslimin di masa kita. Ya. Kalau ada di antara menurut pemahamannya ya Ali Hasan ini, karena ya dia sudah sekian banyak kesesatan itu sudah terkumpul padanya. Kalau ada di antara kita yang menganggap Yusuf Al-Qardawi itu imam, ya, itu boleh-boleh saja. Dan jangan sampai perbedaan pendapat ini menyebabkan untuk kita saling berbantahan. Ya, tetap jaga persatuan. Yang menganggap bahwa Al-Hallaj itu pembela sunnah, yang menganggap bahwa Ibnu Arabi itu pembela Islam, yang menganggap bahwa mereka tokoh sesat, jangan berselisih. Bersatu, ya, seperti itu. Ini kan kaidah Ikhwanul Muslimin. Ya. Nah, termasuk temannya, ini Abdul Hasan Al-Ma'ribi. Ya. Dia menyatakan nurid manhaj al-afyah. Bahwa kita menginginkan manhaj yang luas, yang bisa merangkul setiap kelompok sesesat apapun. Ya, yang penting foto-foto Islami, ya, seperti itu. Ini diantara berbagai bentuk kesesatan yang ditebarkan di masa kita. Oleh karena itu sekali lagi, peran para ulama yang memberikan rudud terhadap berbagai kebidahan dan ahlul bid'ah, ini sangat besar. Semua ini menunjukkan sekali lagi pentingnya untuk adanya ilaqah, keterkaitan hubungan antara umat dengan para ulamanya. Karena jika tidak, mereka akan terseret ke dalam pemikiran tokoh-tokoh sesat itu tanpa sadar. Ya. Terlebih sekali lagi, ya, orang-orang yang membawa kemasan baru dari berbagai kesesatan itu. Ya. Yang mungkin dengan keterbatasan ilmu kita menganggap bahwa itu sesuatu yang baik. Itu sesuatu yang benar. Padahal hakikatnya itu adalah pemikiran sesat yang sudah ya pernah tersebar tetapi didatangkan dalam casing yang baru. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.